Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini dalam suasana yang baru, dalam tahun yang juga baru, pada bulan yang baru. Karena pada saat sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru 1430 Hijriah. Satu hal yang kita harapkan dari keberadaan kita di tahun yang baru ini adalah hendaklah kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang mukmin yang terbaik, menjadi muslim yang memiliki kewibawaan di dalam kehidupan ini, bukan karena kita mencari kewibawaan itu, tapi karena kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga harkat dan martabat diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan pembahasan kita pada masa yang pada hari-hari yang telah lewat, kita akan mencoba untuk melanjutkannya di ayat 133 surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wadhafadi'a waddama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, serangga, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan informasi kepada kita apa yang selanjutnya menimpa Fir'aun beserta dengan para pengikutnya dalam bentuk musibah yang sangat besar yang mungkin tidak pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Di sini Allah menjelaskan bahwa akibat sikap keingkaran mereka sudah Allah timpakan musibah kekeringan sehingga hasil panen mereka semakin menipis, kekurangan makanan dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi kemudian mereka masih tetap juga ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan musibah dalam bentuk yang lain, yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 133 ini, Allah kirimkan musibah dalam bentuk angin, dalam bentuk topan. Topan yang menyebabkan air menjadi pasang dan sehingga akhirnya menenggelamkan desa mereka. Apa yang terjadi pada saat ini di beberapa daerah itu adalah merupakan miniatur kecil dari gambaran bagaimana air yang pasang naik ke daratan sehingga airnya menenggelamkan beberapa buah desa di berbagai daerah di Indonesia ini sehingga kesulitan. Transportasi rusak, sawah ladang menjadi hancur, masyarakat kelaparan dan sebagainya. Itulah yang pada saat itu menimpa dan itu jauh lebih besar daripada apa yang sekarang ini dialami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian wal jarada, begitu juga dengan belalang yang ada di mana-mana yang menghancurkan tanaman, wal kumala, kutu-kutu busuk ya, kutu-kutu yang menghancurkan juga tanaman, dan juga katak-katak yang berada di mana-mana, dan juga darah-darah air yang kemudian berubah menjadi darah sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup keseharian. Ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka karena mereka telah berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan yang penting adalah bahwa musibah ini mampu menimpa kita semua kalau ternyata kita menjadi kaum yang ingkar, meniru sebagaimana perbuatan Fir'aun dengan pengikutnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada narasumber kita Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayatin mufassalatin, tanda-tanda yang berpisah-pisah. Mm-hmm. Kalau bahasa Indonesia sini bukti yang jelas, tapi Al-Qur'an kata saya Muhammad Mutawalli Sa'roi, tanda-tanda yang berpisah-pisah. Tujuan dari tanda-tanda yang berpisah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beruntun menurunkan dengan waktu yang tidak ada hentinya, tidak. Tapi 9 tanda yang sering kita sebutkan di dalam pertemuan kita di RRI yang berbahagia ini bahwa memang tujuan dari musibah itu selain manusia untuk introspeksi diri, kalau dia memang salah introspeksi diri, tujuannya supaya mungkin itu adalah baik. Inilah yang mungkin diantara turunnya tanda musibah yang diberikan Allah, 9 musibah yang diberikan, 9 tanda kuasa Allah yang diberikan kepada kaum Fir'aun supaya mereka tobat, terutama kepada Fir'aunnya supaya dia kembali kepada jalan agama yang benar. Ada juga kadang-kadang musibah diberikan Allah kepada orang yang baik. Bukan berarti orang yang baik itu tidak mendapatkan musibah. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun mendapatkan musibah, tetapi tetap saja dia mengatakan Rabb inna massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Walaupun 18 tahun tapi dia tetap mengatakan massaniya dur, massa itu cuma sentuhan. 18 tahun katanya, ya Allah, kamu hanya menyentuh diriku dengan sedikit penyakit. Saya tahu bahwa engkau adalah yang maha pengasih di antara manusia-manusia yang memiliki sifat kasih sayang. Ini merupakan bukti akan keridhaan terhadap musibah, bencana. Sehingga apa? Musibah yang 18 tahun, tubuh penuh koreng, harta benda habis, anak-anak wafat, sawah ladang sirna. Terus habis itu tinggal istri, itu pun akhirnya menjadi pembantu di rumah orang untuk dapat menghidupkan dia. Bukan hitungan sehari dua hari, 18 tahun, tetapi keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tetap mengatakan inni massaniya dhurru, engkau menyentuh saya dengan sedikit kesakitan. Nah, ini merupakan bukti bahwa musibah apabila itu merupakan takdir dari Allah dan kita bersabar, insya Allah Allah akan memberi jalan keluarnya. Dan lebih dari itu, kalau kita bisa menikmati musibah itu sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, karena apa? Manusia mungkin ada sifat belas kasihan, tapi tidak ada zat yang maha pengasih melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dengan ayatul mufassalat, kembali lagi kepada ayatul mufassalat, berkesinambungannya satu musibah ada tujuannya apa? Supaya mau bertobat. Datang musibah kelapa kekeringan, bertobat, iya. Tapi habis itu kambuh lagi, datang lagi musibah kurang buah-buahan, tobat, habis itu kambuh lagi, datang taufan, tobat, habis itu kambuh lagi, datang belalang, tobat, habis itu kambuh lagi. Rupanya tobat yang dilakukan ini bukan karena kesadaran penuh akan kekuasaan Allah dan kehinadinaan manusia, tetapi karena bagaimana menyelamatkan hidup yang sementara ini. Jadi prinsipnya, aduh, payah kali hidup kalau banyak belalang. Udahlah, tobat aja lah kita sekarang. Yang penting belalangnya hilang. Habis itu udah hilang, kambuh lagi. Habis itu, aduh, payah kali banyak kali kepinding ini, banyak kali kutu-kutu ini. Tobatlah kita sekarang. Habis itu balik lagi. Inilah yang disebutkan ayatul mufassalat. Maka Allah menutup kalimatnya fastakbaru, keangkuhan, kesombongan, itulah merupakan bencana awal dari kehidupan di dunia ini. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi itu memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Satu hal yang juga penting di sini adalah bahwa musibah yang menimpa mereka itu adalah juga karena disebabkan sikap mereka yang tetap ingkar. Tobat sebentar, kemudian ingkar lagi, tobat sebentar, ingkar lagi. Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kesusahan kepada seorang anak manusia, itu harus dipahami bahwa alhamdulillah, kalau misalnya katakanlah kita sakit perut, kena sakit perut. Alhamdulillah, kalau misalnya kita cobalah pahami, kalau seandainya kita tidak juga mau memperbaiki diri kita dan kemudian melihat apa sebenarnya kesalahan kita, mungkin saja satu saat nanti Allah menimpakan penyakit yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya ketika ada proses-proses di dalam kehidupan ini, proses dalam kondisi kita susah, maka pahamilah itu bahwa kesusahan yang kita hadapi saat itu belum seberapa. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak cepat memperbaikinya, maka satu saat akan ada kesusahan-kesusahan dan kesulitan yang jauh lebih besar. Nah, inilah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 133 ini. Ketika Allah menimpakan banjir yang besar sehingga akhirnya membuat mereka kesulitan, susah berjalan karena air sudah menenggelamkan kota mereka. Kemudian itu akhirnya surut dan kemudian bagus kembali. Tapi karena tidak mau juga memperbaiki diri, akhirnya Allah timpakan yang lebih parah lagi, yaitu belalang yang merusak dan menghancurkan tanaman-tanaman yang ada. Begitu juga dengan kumal, kutu-kutu yang menghancurkan tanaman. Ketika mereka juga tidak mau sadar, Allah kemudian memberikan musibah yang lebih besar lagi. Ada kodok di mana-mana, sehingga diriwayatkan dalam kisah itu, ketika mereka membuka tutup saji, tutup, ya. Tutup sangainya, tutup sajinya itu kodok sudah ada di situ. Bahkan kalau mereka membuka mulut mereka, kodok akan berlompatan masuk ke dalam mulut mereka itu. Jadi ini adalah merupakan fase-fase hukuman Allah atau kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semakin waktu itu akan semakin besar kalau ternyata seseorang tidak mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, inilah menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa apapun yang menimpa kita pada saat ini itu harus kita selesaikan cepat. Jangan kita biarkan berlarut. Ketika kita sakit perut, maka cobalah berobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ada kemungkinan itu akan menjalar ke kepala, menjalar kepada yang lain-lainnya. Iya. Anehnya Ustaz Perdana, bagi kaum Fir'aun itu musibah itu ada. Bagi kaum Bani Israel, pengikut setia Nabi Musa yang beriman kepada Allah, musibah itu tidak ada. Maka suatu Bani Israel kaum Fir'aun ini ingin minum, sementara kalau dia minum airnya merah berubah menjadi darah, maka dia mencoba meminta kepada kawan akrab tetangga dia yang pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah untuk minum air yang putih itu. Iya. Kemudian dari situ coba disemburkannya atau ditransferkannya dari bibir ke bibir melalui ke perempuan yang satu ini, dari seorang perempuan juga. Cuman menariknya, ketika itu dipindah transfer, air itu langsung berubah menjadi darah. Ketika banjir itu, Ustaz, banjir itu ke rumah orang kafir, rumah kaum Fir'aun itu kebanjiran. Tetangganya yang Bani Israel itu tidak tergenang air sedikit pun. Iya. Begitu juga kata ada di rumah Bani Israel, di rumah kaum Fir'aun, tetapi pengikut setia Nabi Musa alaihissalam beberapa orang itu tidak memiliki kata sama sekali. Nah, ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar bahwa ini musibah rata bagi semua orang, tetapi Allah menunjukkan ini bukan sekedar bencana alam. Iya. Ini ada kekuatan dan kekuasaan Allah di balik semua itu. Iya, benar sekali Ustaz. Kalau saya coba kaitkan dengan kondisi kita saat sekarang ini, di mana kalau kita perhatikan banyak daerah-daerah yang terendam banjir, ada yang kena tanah longsor dan sebagainya. Nah, tidak semua daerah di Indonesia itu kena musibah. Ada daerah-daerah yang masih selamat. Alhamdulillah Sumatera Utara ini secara khusus tidak pernah terendam banjir secara besar, ya, walaupun ada beberapa jalan itu yang memang terendam banjir. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa kalau tidak cepat disikapi, ya, musibah yang menimpa di berbagai daerah, walaupun kita tidak kena, kalau kita tidak cepat sadar menjaga lingkungan kita, kalau pemerintah tidak cepat membuat proteksi dengan cara membuat paret-paret, ya, drainase dan sebagainya untuk melindungi, maka satu saat hal itu akan terjadi pada secara khusus di Sumatera Utara ini. Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada orang lain, musibah yang menimpa orang lain atau yang berada di sekitar kita dan sebelum mengenai kita, itu harus kita pahami bahwa kita harus berusaha untuk memelihara diri kita sebelum itu terjadi. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita sadar, jangan sampai musibah itu menimpa kamu, atau ketika itu sudah menimpa kamu, jangan sampai itu volumenya lebih besar daripada musibah yang sudah pernah ada. Jadi cepat lakukan tindakan pemeliharaan atau penjagaan, dan kemudian kembalikan semua kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengatur alam semesta ini. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah sedikit, jadi musibah ini ada yang diberikan oleh Allah, ada karena memang bima kasabat aidinnas. Kalau misalnya itu karena akibat ulah manusia, karena mungkin tidak mau belajar akhirnya tidak lulus, karena mungkin malas bekerja akhirnya di PHK, itu bukan berarti kita mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salahkanlah diri kita, seperti tadi kata Ustaz Perdana, banjir di jalan, akhirnya kita mengatakan kenapa lah hujan turun, kok dipersalahkan hujannya. Bukan berarti bukan kita membuat paret-paret yang begitu dalam sehingga bisa menyerap air dalam hitungan detik gitu. Itu merupakan pembelajaran bagi kita bahwa ketika manusia ini memiliki akal, maka dia harus bisa mengantisipasi sebelum musibah itu terjadi. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat 133 ini mengandung banyak keterangan-keterangan yang penting buat kita di dalam menjalani kehidupan kita pada saat sekarang ini. satu hal yang penting untuk kita pahami bahwa ketika Allah menceritakan tentang berbagai musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang ingkar, bahwa sebenarnya itu adalah merupakan bentuk penyadaran kepada kita bahwa jangan melakukan tindakan seperti itu. Karena kalau kita lakukan, maka kita juga akan mendapati musibah yang sama sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan kesadaran kita. Mari kita buka mata dan telinga kita. Kita lihat apa yang tidak beres di lingkungan sekitar kita, apa yang tidak bersih, mari sama-sama kita bersihkan. Mari kita coba sama-sama untuk lebih banyak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu kunci kehidupan kita untuk dapat menjadi sukses di dalam kehidupan ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.